semuanya? Pertemuan terakhir? Hadir semua ya? Hadir semua tak? Hmm? Siapa yang tak hadir? Mahmud? Kenapa dia? Pulang. Nah, bismillah. Aqsamul khabar. Pembagian khabar. Ini pelajaran mudah saja, singkat saja insyaallah. Kita karena kita tidak lanjut ini setelah aqsamul khabar saja. Dah? Salah ya? Karena supaya tidak terputus setelahnya, babnya bersambung. Aqsamul khabar, pembagian khabar. Ini pembagian khabar tidak ada bedanya dengan di nikah. Paham? Iya, tidak ada bedanya. Hanya ada sedikit penjelasan tambahan insyaallah. Qala beliau berkata Al-Khobar Kisman, khobar pembagiannya secara besar dua. Ingat, tidak bisa lagi berupa domir dan dohir, tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada mubtada domir, terus khobarnya juga berupa domir. Tidak bisa, domir-domir. Paham tidak? Tidak bisa. Kalau ada antum lihat, domir baru domir, itu domir kedua pasti taukid. Itu kalau antum dapat di mana? Di dalam baca kita. Tidak mungkin dia sebagai khobar. Nah, ini pasti pembagian yang lain. Ada khobar mufradun. Khobar mufrad. Apa itu mufrad dulu? Satu kata. Paham ini? Khobarnya berupa satu kata, bukan jumlah. Wa ghairu mufrad. Ada namanya juga khobar yang tidak mufrad. Tidak satu kata. Artinya dua kata. Apakah fi'il isim? Isim fi'il? Paham kan? Isim-isim. Atau nanti jar majrur atau dorof nanti. Fal mufradna, mufrad contohnya Zaidun qaimun, mana khobar? Qaimun. Khobar apa itu? Mufrad. Tapi kalau saya bilang begini, az-zaidani qaimani, khobar apa itu? Mufrad. Kalau saya ganti lagi, az-zaiduna qaimuna, khobar apa? Hah? Mufrad. Tapi kalau saya bilang Zaidun qama abu, bukan mufrad. Nah, dia bukan mufrad. Mudah berarti masya Allah. Buku kedua nanti insya Allah. Pokoknya kalau antum tamat 4 buku selesai, hafal semua itu nahwu. Paham enggak? Apa qadru mufrad arba'atu asya. Dan yang tidak mufrad ada 4. Yang pada hakikatnya dia terbagi dua kan dulu, tapi memang untuk pemula itu langsung dibilang saja 4. Itu lebih mudah. Paham? Walaupun sebenarnya dia dua, ada jumlah, ada sibul jumlah. Paham enggak? Ada berupa jumlah, jumlah ismiyah fi'liyah. Sibul jumlah ada jar majrur dan ada dharar. Tapi dia ada 4 secara umum. Al jar wal majrur, penjar dan yang dia jar. Kan al jar ini penjarnya maksudnya. Al majrur yang dijar. Jadi dua kan? Al jar huruf jar, al majrur yang dijar. Dua. Iya. Wa dharar, tadharar wa maf'ulun. Maf'ul apa ini? Fi. Maf'ul fi, kata menunjukkan atas waktu atau tempat. Kata menunjukkan waktu atau tempat itu dorof, maf'ulun fi. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il bersama fa'ilnya, ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Karena kalau pertama adalah fi'il, berarti ini jumlah fi'liyah. Wal mubtada ma'a khobarihi, ini maksudnya jumlah apa? Ismiyah. Jelas tak? Semuanya ada berapa itu? 4. Nah kolika, contoh ucapan antum Zaidun fidari, mana khobar? Hah? Fidari. Anggaplah begitu dulu. Begitu pemula, misal dipahami. Nanti sebenarnya bukan dia khobarnya, itu hanyalah tanda bahwa di sana ada khobar di dalamnya tersembunyi. Paham gak ini? Nah sebelum kita baca syarah supaya antum langsung paham nanti insya Allah, lihat ya. Zaidun fidari. Ini lihat no? Zaidun fidari, kita sebagai pemula bilang ini adalah apa? Khobar. Fi mahali rob'in khobar. Kan begitu? Fi mahali rob'in khobar. Sebenarnya bukan dia. Khobarnya itu bukan dia. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa ada khobar yang tersembunyi. Apa itu terjemahkan ini Zaidun fidari? Apa artinya? Zaid berada di dalam rumah. Paham itu terjemahkan? Zaid berada di dalam rumah. Mana khobarnya? Itu yang terjemahkan tadi, mustaqirun. Paham? Sebenarnya khobarnya Zaidun, Zaid mustaqirun. Mustaqirun. Atau mereka katakan kainun. Fidari. Ini bukan khabar. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa dia ada apa? Adalah ada khabar di dalamnya. Makanya kita terjemahkan khabarnya itu. Iya. Zaidun, asalnya begini. Zaidun mustaqirun atau kainun. Zaid ada. Mustaqir ada, berada. Kainun berada. Fidar, di dalam rumah. Paham? Dipahami ini? Jadi ini sebenarnya khabarnya. Kalau begini khabarnya, mufrad atau jumlah itu? Mufrad atau jumlah? Mufrad. Paham kan tuh ini? Ini khabarnya. Cuman kalau ada jar majrur sama dorob, ini wajib hilang. Gak boleh nampak sama sekali. Kalau ada jar majrur, nanti sama dorob juga. Dorobnya toh, lihat. Lihat dorob nanti. Zaidun. Zaidun amama amama al-ustad misalnya. Antum bilang begini. Amama al-ustad. Nah. Zaidun amama al-ustad. Apa antum terjemahan? Zaid berada di depan ustad. Paham artinya? Berarti sama. Zaidun mustaqirun atau apa? Kainun amama amama ustad. Paham itu? Paham. Mana khabarnya sebenarnya? Ini mustaqirun atau kainun. Khabarmu mufrad. Hanya saja sama. Kalau khabar, kalau ada setelahnya berupa dorob atau jar majrur, khabar wajib hilang. Khabar wajib hilang. Ketika dia hilang, ini menduduki apa? Ketika dia hilang, ini menduduki apa? Menduduki kedudukannya. Makanya kita bilang apa? Khabar sibul jumlah. Ada khabar sibul jumlah. Khabar berupa jar majrur, khabar berupa dorob. Padahal hakikatnya bukan dia khabarnya. Makanya kita terjemahkan ada khabar. Sudah paham gak ini? Dipahami? Paham? Jadi, gak salah kita bilang khabar dorob. Khabar jar majrur. Kan dia menggantikan yang hilang. Paham? Dipahami ini? Ya kalau dimunculkan ini ditakdirkan. Mustaqirun atau apa? Kainun. Berada. Di dalam rumah. Berada. Di depan ustaz. Dipahami? Buat? Paham? Betul. Yakin? Nah, ini di buku kedua baru disinggung. Kalau buku pertama nanti pusing. Dipahami ini kan? Disinggung di sini alhamdulillah karena sudah bisa. Ya? Kan dulu kita sudah pahami. Ini khabar berupa jar majrur atau berupa apa toh? Dorob. Sebenarnya dia cuma alamat akan adanya khabar. Cuma alamat akan adanya apa? Khabar. Dijelas paham ini? Paham insyaallah? Alhamdulillah. Selesai. Lihat ini. Zaidun fidari. Jelas kita bilang. Zaidun fidari. Fidari fi mahali rokin khobar. Padahal bukan dia asalnya. Khobar itu adalah sesuatu yang tersembunyi yang tadi. Wa zaidun indaka. Indaka mansub. Karena mafulun. Fi. Indaka mansub. Karena di sebagai maful. Fi. Iya kan? Nah. Khobarnya berupa apa? Ini sebul jumlah. Nah. Ini fi mahali rokin khobar, fi mahal. Yang mana pada hakikatnya tadi yang saya sudah kata. Zaidun koma abuhu. Mana khobarnya? Zaidun koma abuhu. Koma abuhu. Fi mahali rokin. Nah, khobar. Jumlah kilia. Zaidun jariyatuhu dahibatun. Mana khobar? Jariyatuhu dahibatun. Kalau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah tidak perlu takdirkan. Dia jumlah yang sempurna. Tidak perlu ada takdir begini. Memang dia khobar. Memang dia khobar berupa apa jumlah. Dipaham ini? Yang simpul jumlah saja butuh ditakdir. Selesai. Aku katakan. Yang qasimul khobar ila kismain. Khobar terbagi menjadi dua bagian. Al-awalu yang pertama khobar mufradun. Ada namanya khobar mufrad. Watani yang kedua adalah khobar goir mufradin. Ada namanya khobar yang tidak mufrad. Beliau jelaskan wal mufrad wal muradu bil mufradi huna dan yang diinginkan dengan mufrad di sini, karena sudah lewat bersama kita mufrad di bab irob. Bang, kalau bab irob apa yang bukan dua, apa yang bukan tiga, bukan juga yang ikut pada keduanya dan bukan asmaul khumsa. Yang diinginkan dengan mufrad di sini di bab khobar, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati, apa yang bukan jumlah bukan pula yang menyerupai jumlah. Dan apa yang bukan jumlah ismi atau fi'liyah, dan apa yang bukan menyerupai jumlah, apakah jar majrur atau apa dorob. Paham gak itu? Kan yang padam ya, jumlah ada dua, sibul jumlah ada dua. Paham gak itu maksudnya? Walau kana mutanna, walaupun dia dua, au majmu'a atau jama', fa innahu yusamma mufradan fi hadzal babi, sesungguhnya dia dinamakan mufrad dalam bab ini. Paham? Dalam bab ini dia tetap dinamakan mufrad walaupun dia isim mutanna atau jama'. Nah, contoh Zaidun qa'imun, mana khabar? Qa'imun. Az-Zaidani qa'imani, mana khabar? Az-Zaiduna qa'imuna, mana khabar? Padahal jama' itu. Fakulun min, maka setiap dari qa'imun, qa'imani, qa'imuna khabaru mufradin. Semua itu adalah khabar mufrad. Li'annahu laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Karena dia bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Gampang? Alhamdulillah. Wa khabar ghair mufrad, ini agak panjang. Dan khabar ghair mufrad nau'an. Belum bahasa, kalau di matan dia langsung bilang berapa? 4. Tapi di syarat dia bagi 2 dulu. Nah, khabar ghair mufrad ada 2. Jumlah wa syibhu jumlatin. Ada berupa jumlah dan ada yang menyerupai jumlah. Wal jumlah tanqasim ila qismain, ma'ruf kan? Dan jumlah terbagi menjadi 2 karena memang jumlah itu hanya ada 2. Al-awwal yang pertama, jumlah itu ismiyatin. Ada namanya jumlah apa? Ismiyah. Antum sudah tahu dulu kan? Ma tarakkabat min mubtada wa khabar. Jumlah ismiyah adalah ma tarakkabat, apa yang tersusun. Ma tarakkabat, apa yang tersusun. Ma apa yang tarakkabat tersusun. Min dari mubtada'in, dari mubtada' wa khobar. Kapan tersusun dari mubtada' khobar lagi, maka itu namanya jumlah apa? Ismiyah. Yang mudanya yang dulu saya bilang itu, diawali oleh isim maka jumlah ismiyah. Paham gak? Ya. Nah, contoh jariyatuh dahibatun. Contoh ini, jariyatuh dahibatun min kaulika, dari ucapan antum, Zaidun jariyatuh dahibatun. Mana khobarnya Zaidun? Jariyatuh dahibatun. Paham? Fa Zaidun mubtada awal. Nah, irobnya. Zaidun namanya mubtada awal. Wa jariyatuh mubtada sani. Jariyatuh mubtada sani. Iya kan? Mubtada yang kedua. Terus wa dahibatun. Dahibatun apa? Khobarul mubtada sani. Khobarnya mubtada yang kedua itu. Bukan khobarnya mubtada pertama. Wal mubtada sani wa khobaruhu. Mubtada yang kedua dan khobarnya wahu jumlah, yaitu jumlah kalimat jariyatuh dahibatun, jumlah itu ismiyah. Dia adalah merupakan jumlah apa? Ismiyah. Fi mahalli rafin khobarul mubtada'il awal, berada dalam kedudukan rafa sebagai khobar mubtada yang pertama. Jelas itu putar-putarnya? Jelas kan? Alhamdulillah. Iya. Jadi satu-satu dulu di rof. Zaidun mubtada awal. Jariyatu mubtada sani. Nah, dahibatun khobar mubtada sani. Khobar mubtada yang kedua, bukan yang pertama. Terus jariyatu dahibatun fi mahali ra'in, khobar mubtada awal. Paham? Satu-satu baru secara umum. Wa mitalu minat tanzil, contohnya dalam tanzil, apa itu tanzil? Dalam Al-Qur'an maksudnya. Paham? Contoh dalam Al-Qur'an, cuma belum sering ganti bahasanya. Minat tanzil. Nah, dari Al-Qur'an maksudnya. Contoh dari Al-Qur'an, Allahu ahadun adalah Allahu ahad min qawlihi ta'ala. Dalam firman Allah Ta'ala, kul huwallahu ahadun. Nah, lihat perhatikan itu. Huwa apa antum irob? Mubtada awal. Allahu mubtada sani ahadun. Khobar mubtada sani. Allahu ahadun. mahal, fi mahal. Kalau jumlah harus itu. Fi mahali rob'in, khobar mubtada awal. Paham gak ini? Ingat, pokoknya kalau antum irob selain mufrad, fi mahal. Irob selain mufrad, bilang apa? Fi mahal. Ya, selesai. Asani yang kedua ada namanya jumlah tu fi'liyatin. Ada namanya jumlah fi'liyah. Wahya, apa itu jumlah fi'liyah? Matarokkabat min fi'ilin wa fa'il au na'ibin. Apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau penggantinya? Apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau apa? Penggantinya. Nah, contoh koma abuh min kaulika dari ucapan antum. Zaidun koma abuh. Nah, wana dan contoh lain. Yudrabu aku min kaulika dari ucapan antum. Zaidun yudrabu aku. Lihat bentuk irobnya. Zaidun mubtada. Koma abu langsung. Koma abu, koma fil mati kan begitu. Abu pak, fa'il. Kalau satu-satu, tapi penulis kan tidak usah satu-satu lagi sudah ma'ruf. Karena fil fa'il sudah lewat irobnya. Iya, sekarang lihat. Jadi ini koma abu fil, koma fil mati. Abu fa'il, jumlah tu fi'liyah. Ini koma abu jumlah apa? Fi'liyah, karena di awal oleh apa? Fi'il. Murakkabatun min fi'ilin fa'il. Disusun atau tersusun ya dari fi'il dan fa'il. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Khabar mubtada. Mubtada awal enggak perlu karena di sini enggak ada dua mubtada. Mubtadanya cuma berapa? Satu, iya enggak? Nih tadi dua mubtada itu kalau isim-isim. Iya, kalau ini enggak bisa karena fi'il. Jelas toh? Alhamdulillah. Wa mitalu minal kitabil aziz. Kalau tadi minat tanzil, lain minal kitabil aziz. Sama semuanya dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran, Al-Kitabul Aziz, kitab yang mulia. Yakulul haqqa adalah kata yakulul haqqa min qawlih ta'ala. Wallahu yakulul haqqa. Apa berarti? Allah apa? Lafzul jalal mubtada. Yakulu fi'il mandi, fi'il mudhari, marfu. Karena tidak ada penasab dan panjazim. Paham? Fa'ilnya itu min mustatir. Kembaliknya Allah. Ya enggak? Fa'ilnya. Al-haqqa maf'ulun. Hah? Dia bukan maf'ulun bi. Ini nanti insyaAllah. Di mutamimah. Paham ini? Al-haqqa bukan maf'ulun bi. Karena maf'ulun bi itu harus fi'il yang mut'addi. InsyaAllah nanti antum akan tahu. Paham? Bukan maf'ulun bi, tapi apa? Rahasia belum datang. Ya, paham insyaAllah. Ada nanti bab. Kenapa babnya tidak lewat? Biar di buku ini belum lewat. Biar di buku ini belum lewat. Nanti di mutamimah baru ada ini. Baru ada. Paham insyaAllah ini? Alhamdulillah. Jarang terjadi, jarang keluar dalam baca kitab, tapi kadang ada seperti sekarang. Kadang ada. InsyaAllah dipahami kan? Nanti ada. Selesai. Iya, jadi jumlah yakulul haqqo itu sebagai apa? Fi mahali rob'in khobar. Fi mahali rob'in khobar. Paham gak itu? Itu yang kita mau di sini. Ini jumlah yakulul haqqo fi mahali rob'in khobar. Wa sibul jumlah. Selanjutnya sibul jumlah. Ala kismain, dia terbagi dua aido, dua juga. Al awal ad-dharab. Pertama dharab. Dorob namanya dorob itu ada dua, iya kan? Zamanan kana au makana. Apakah dorob zaman atau dorob makan? Tahu untuk dorob zaman yang menunjukkan atas apa? Waktu terjadi pekerjaan. Kalau makan tempat terjadinya pekerjaan. Fal awal contoh yang pertama yaitu untuk dorob zaman. Nah contoh godan, kata godan min kaulika as-safaru godan. Ingat, bukan godan sebenarnya khobarnya kan? Iya, dia dorob, makanya masuk. Khobarnya ini tadi. Antum bisa katakan, takdirnya itu. As-safaru ka'inun. Godan. Safar terjadi besok. Paham jadi terjemahannya? Jadi kalau antum tahu ini yang dihilangkan, terjemahannya jadi bagus. Paham? Karena ketika diterjemah, muncul itu yang hilang. Ketika itu, kan tidak bisa. Safar besok, kan tidak lengkap. Safar terjadi besok. Paham ini insyaAllah? Alhamdulillah. Itu dia. Asani contoh kedua itu dzarf makan indaka nahu indaka, contohnya kata indaka min qaulika dari ucapan antum Zaidun indaka. Zaidun indaka. Ini min qaulika itu dari fa asabaru mubtada. Wa godan dzarf zaman. Lihat-lihat baik-baik. Ini yang tadi. Lihat baik-baik sekarang sudah dikasih oleh penulis. Godan dorob zaman muta'alif bi khobar mahdhuf. Langsung dia terkait dengan khobar yang dihilangkan. Paham gak ini? Terkait dengan khobar yang dihilangkan. Takdiruhu, apa takdirnya? Kainun atau au mustaqirun godan. Yang mana yang menjadi khobar itu tuh? Kainun atau apa? Mustaqirunnya. Paham gak? Dipahami ini? Paham ini insyaAllah? Paham ini? Jadi selalu nanti dia itu adalah dorob. Selalu untuk bilang setelah itu muta'alik bi khobar mahdu. Paham ini insyaAllah? Terkait dengan khobar yang dihilangkan. Selalu begitu dibilang. Kalau ada dorob atau jar majru. Paham gak ini? Paham gak ini insyaAllah? Terus ya dia gak usah dibilang fi mahali. Kalau antum sudah keluarkan itu yang hilang, ya tidak dibilang lagi fi mahali. Kan dia irobnya apa? Mafulun fi. Tidak ada lagi mahal-mahal. Paham tidak? Dia langsung. Jadi itu dia. Godan dorf makan. Muta'alik bi khobar mahdub. Takdiru kainun. Atau apa? Mustaqirun. Hanya tiga kata yang mereka takdirkan sebenarnya. Ulama bahasa hanya mengatakan takdirkan saja kata-kata umum. Tiga. Selalu tembakannya itu tiga. Ini dua. Mustaqir. Terus kainun. Sisa satu sekaligus juga. Mereka kadang bilang hasil. Hasilun. Sama. Kainun. Mustaqirun. Hasilun. Terserah semua apa dipakai. Bang. Ya. Tiga biasanya mereka pakai takdirkan. Kadang mustaqir. Kadang hasilun. Kadang kainun. Paham ini insyaAllah? Bebas saja tiga itu, pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja. Ini bilokasi antum dua. Kainun mustaqirun. Sudah ditambah lagi satu tadi apa? Hasilun. Sama, hasil terjadi. Iya, hasil itu adalah terjadi. Ini dia, sudah. Wah, lihat. Indaka. Lihat sampai sama juga, kata indaka juga sama. Walka, kalau pada indaka kan ada kafnya. Indaka ada kaf? Kaf apa? Mudhofun ilai. Paham enggak? Kafnya adalah mudhofun nilai. Selesai. Wa mithalu min at-tanzili, contoh dalam at-tanzil Al-Qur'an adalah kata asfala min qoulihi ta'ala, kata asfala dari firman Allah taala ar-raqbu asfala minkum. Ar-raqbu asfala minkum. Lihat, berarti antum katakan asfala, apa antum irobnya? Asfala. Maful fi. Paham enggak? Maful fi muta'alliq bi khabar mahdhuf. Takdirnya? Takdirnya kainun. Enggak usah takut. Takdirnya itu hanya itu mereka bilang. Kainun atau mustaqirun atau hasil. Tiga ini. Mereka selalu takdirkan. Paham insyaallah? Paham buat? Hah? Betul ini, jangan main-main. Nah, jelas ini sudah ya. Mithal asani yang kedua, aljar wal majrur. Mudah ini insyaallah. Nah, contoh fidari min qaulika. Kata fidari dalam ucapan antum, Zaidun fidari. Fa Zaidun mubtada. Betul itu atau salah? Hah? Zaidun mubtada, betul itu? Betul. Oh, alhamdulillah. Fidari jar majrur. Fidar fi huruf jar maksudnya. Fi huruf jar, jar namanya. Al jar penjar. Tahu arti al jaru penjar. Sama dengan orang bilang ad-dharib pemukul. Bang, sewazan itu. Iya. An-nasir penolong. Ah ini al jar penjar yang melakukan jar. Bang, kalau al majrur sama dengan al-madrub. Apa artinya al-madrub? Kalau dorib, pemukul. Kalau madrub, dipukul. Yang dikenai pekerjaan. Berarti al-majrur, yang dijer korbannya. Dipaham ini? Jadi, ini fi dar al jar wal majrur. Maksudnya fi al jar adari al majrur. Paham enggak? Las ta'bir jar wal majrur. Terus muta'alliq bi khabar mahdhuf. Sama enggak? Dia terkait dengan khabar apa? Yang dihilangkan. Selalu begitu. Takdiruhu. Ya sudah, kainun au mustaqirun au hasilun fiddar. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Mithalu minal Qur'anil Majid. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-Majid. Alaikum kata alaikum min qouli ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, salamun alaikum. Kata salamun alaikum. Paham ini? Salamun alaikum. Kata alaikum. Antum bilang apa alaikum? Antum bagaimana cara i'rabnya ini? Alaikum. Al-jar wal majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf. Paham enggak ini? Muta'alliq bi khabar mahdhuf, terkait, tahu muta'alliq? Terkait, terikat dengan khabar yang dihilangkan. Apa takdirnya tadi? Hah? Mustaqirun atau kainun atau selesai alhamdulillah. Fa ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat. Annal khabaru ala tafsili khamsatu anwa. Bahwasanya khabar kalau kita rinci berarti jadinya lima. Dan kan mufrad satu. Sementara jumlah dua, siful jumlah dua. Semuanya berapa? Dan jumlah berapa? Dua. Siful jumlah? Dua. Mufrad? Berarti semuanya berapa? Lima. Iya kan? Makanya kata beliau, wa ulima min fa ulima min ma taqaddama, maka diketahui dari apa yang telah lewat, annal khabaru ala tafsil, bahasanya khabar secara rinci khom satu anwa'in, ada lima jenis. Mufrad, mufradun, jumlatun ismiyah, jumlatun fi'liyah, dzarfun, jarun wa majrurun. Semuanya berapa itu? Lima. Tambih ini sebenarnya kita sudah tahu tadi. Iya. Yeah. Idza waqa'ad dzarf wal jar wal majrur, kalau terjadi terletak dzarf atau jar majrur, khabaron sebagai khabar. Kalau kita artikan seperti biasa, dzarf kan fa'il dari waqa'a. Kalau dzarf dan jar majrur waqa'a terletak. Dah atau jatuh. Terletak atau apa? Jatuh. Khobaron sebagai khobar. Sebagai khobar. Karena maka adalah keduanya muta'alliqaini, terkait, terikat, terhubung. Terserah antum artikan apa. Bimahduf wujubah, dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Tidak boleh muncul kalau ada dorong atau jar majrur khobar. Jadi tidak bisa itu ketemu. Paham? Khobar itu akan ada kalau tidak ada dorong atau jar majrur. Kalau ada dorong jar majrur, hilang. Itu adalah apa? Hilang. Terkait dengan sesuatu yang hilang wajib. Takdirnya kainun au mustaqirun. Paham tidak ini? Takdirnya kainun atau mustaqirun. Wahadal mahdhufu huwal khabaru fil haqiqati. Dan yang hilang ini, hadal mahdhuf, dan yang dihilangkan ini, huwa, dia adalah al khabaru. Dia adalah khabarnya fil haqiqati, pada hakikatnya. Fil haqiqati, pada hakikatnya. Kama ru'aita, sebagaimana yang antum lihat fil i'rabi, di dalam apa? I'rab tadi. Jelas berarti? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai? Kalau kita ketemu Moroja Marfuat sampai yang tadi sedikit dong. Atau tambah mas Mansubah fil mudhari sama majzum. Hah? Tarik sebelum sedikit atau cukup di situ? Marfuat, tak marfuat.